إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أعزكم الله Kita lanjutkan kajian kitab Masail Jahiliyah, yakni permasalahan-permasalahan jahiliyah yang harus kita tinggalkan dan telah dilarang dan ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu kita sampai pada yang ke-39 At-Tasi'ah wa Thalathun. Ikhtiyaru kutubil batil wa nadd ayatillah. Di antara kebiasaan jahiliyah yang ke-39 adalah mereka lebih memilih kitab-kitab yang batil, buku-buku yang bikinan manusia atau dalam artian yang sama sekali bukan dari Allah Subhanahu wa taala, lebih memilih kitab-kitab tersebut. Wa nadzi ayatillah, dan membuang ayat-ayat Allah. Membuang kitabullah, meninggalkan Al-Qur'an. Ishtira kutubil batil wa ikhtiyaruha 'alayha. Mereka lebih memilih kitab-kitab yang batil, kitab-kitab sesat, daripada kitabullah dan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 99 sampai 103. Allah berfirman, "Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الى اخر الايه. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ini, "Wa laqad anzalna," sungguh kami telah menurunkan kepada kamu, "ayatin bayyinat," sungguh kami telah menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai nabi, ayat-ayat yang sangat jelas. "Wa may yakfuru biha illa al-fasiqun," dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang fasik. Kemudian Allah katakan, "Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun." Apakah setiap mereka membuat satu perjanjian, kemudian sekelompok dari mereka membuangnya? Sungguh kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah," dan ketika datang kepada mereka seorang rasul yang diutus dari sisi Allah, musaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan apa-apa yang ada pada mereka. Nabada fariqun minal ladina utul kitab kitabullah. Ternyata sekelompok dari kalangan ahlul kitab melemparkan kitab Allah wara'a dhuhurihim, membuang kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Inna qalibina a'azakumullah. Ternyata membuang kitab Allah, melemparkan kitab Allah di belakang punggungnya adalah salah satu dari sifat-sifat Yahudi, sifat ahlul kitab. Dan sungguh sifat ahlul kitab, jahiliyah dari kalangan ahlul kitab ini ternyata diikuti oleh sebagian orang yang mengaku muslimin, persis seperti apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, latattabi'unna sunan man kana qablakum, sungguh kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ketika ditanya apakah Yahudi dan Nasrani, Rasulullah menjawab, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka?" Artinya, walaupun ayat ini adalah menceritakan tentang Yahudi, tetapi ini peringatan bagi kita kaum muslimin agar jangan meniru perbuatan mereka, jangan meniru kebiasaan jahiliyah dari kalangan ahlul kitab. Kebiasaan jahiliyah dari kalangan Yahudi adalah mereka melemparkan kitab Allah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka membuang ayat-ayat Allah di belakang punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Dikatakan seakan-akan mereka tidak tahu karena mereka pada hakikatnya ngerti dan tahu. Pada hakikatnya mereka tahu ayat-ayat itu, tetapi mereka berpura-pura tidak tahu. Lebih memilih pendapat-pendapat manusia, lebih memilih kitab-kitab batin yang ditulis oleh manusia. Ini adalah kebiasaan jahiliyah yang ditentang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Perhatikan ayat selanjutnya. Ketika mereka membuang kitab Allah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun, apa kelanjutannya Allah kisahkan? Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Ternyata mereka mengikuti ma tatlu syayatin. Ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan yang mengatasnamakan kerajaan Sulaiman. Yani syaitan-syaitan dari kalangan jin menyampaikan satu ilmu, yaitu ilmu sihir, ilmu primbon, ilmu-ilmu yang sejenis itu, dan mengaku-ngaku bahwa ini adalah kita ambil dari kerajaan Sulaiman. Yani mengaku-ngaku bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam berhasil menguasai angin, menguasai jin, dan menguasai segenap makhluk. Itu katanya karena ilmu ini, ilmu sihir ini. Akhirnya mereka meninggalkan kitab mereka dan mengikuti kitab yang ditulis oleh syaitan, yang dibaca oleh syaitan. Kata Allah, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Allah bantah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kafir, tapi setan-setan itu yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, yang mengajarkan kepada manusia sihir. Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai Allah katakan di akhir ayatnya, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Akhirnya mereka mempelajari sesuatu ilmu yang yadurruhum, yang membuat madarat bagi mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak membuat manfaat, tidak membawa manfaat sama sekali, justru membuat madarat. Ilmu sihir tidak membawa kebaikan. Ilmu sihir hanya membawa madarat dan bawa madarat, kerugian dan kerugian, kejelekan dan kejelekan. Yani yata'allamuna ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ilmu yang memisahkan antara suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Ilmu yang memporak-porandakan rumah tangga orang. Itu ilmu sihir. Maka dikatakan oleh Allah, yata'allamuna ma yadurruhum. Mereka mempelajari sesuatu yang membuat madarat bagi mereka. Kemudian Allah katakan selanjutnya, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal mereka mengetahui bahwa barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat, tidak akan mendapatkan bagian kebaikan, pahala yang Allah janjikan di akhirat. Wala bi'sa ma syarabihi anfusahum, Lau kanu ya'lamun, sungguh sangat jelek apa yang mereka pilih, sangat jelek apa yang mereka ambil buat diri-diri mereka, kalau saja mereka mengerti. Ikhwan fillah na'azakumullah, Allah sebutkan dengan kalimat walaqad alimu, artinya mereka pernah tahu dan mereka telah mengerti kebenaran. Berarti mereka adalah orang-orang yang pernah diberi Alkitab, pernah diutus kepada mereka Nabi Musa alaihi salam, pernah diturunkan kepada mereka kitab Taurat, pernah diajarkan kepada mereka Tauhid, pernah diterangkan kepada mereka jeleknya syaitan, dan syaitan adalah musuh bagi kalian. Itu diajarkan oleh Allah melalui lisan nabinya Nabi Musa, dan melalui kitabnya kitab Taurat dan kitab Injil dan kitab-kitab yang sebelumnya, bahwa syaitan aduwwul lakum fahdharuhum, bahwa syaitan itu musuh kalian, maka jauhilah. Mereka tahu kalau mengikuti ilmu sihir, maka niscaya mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Ma lahum fil akhirati min khalaq, khalaq yani nasib. Tidak ada bagi mereka nasib, bagian. Mereka tidak akan mendapatkan bagian apa-apa di akhirat kelak. Mereka tidak akan mendapatkan pahala, mereka tidak akan mendapatkan kebaikan, justru mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini walaqad alimu. Mereka telah mengerti. Bahkan Nabi Musa alaihi salam ketika berdakwah kepada Fir'aun, Fir'aun menentangnya dan memanggil tukang-tukang sihirnya dan menantang Musa alaihi salam. Silakan tentukan harinya dan kumpulkan manusia, kumpulkan semua masyarakat dan buktikan bahwa sihirmu dan sihir kami lebih kuat sihir kami. Yani Fir'aun menantang dan mengira bahwa Musa adalah tukang sihir. Ternyata apa yang terjadi? Allah buktikan bahwa tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular bukan sihir, tetapi betul-betul Allah takdirkan menjadi ular sehingga bisa memakan tali temali mereka yang mereka lemparkan. Dan sungguh yang paling mengerti ketika itu adalah tukang-tukang sihir itu sendiri. Maka tukang-tukang sihir itu langsung mengatakan, amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun, kami beriman kepada Allah. Dan Fir'aun yang murka, Fir'aun yang marah kepada tukang-tukang sihirnya, amantum qabla an adana lakum, apakah kalian beriman sebelum kami perintahkan kepada kalian, kata Fir'aun. Dan kemudian Fir'aun mengancamnya, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin walau usallibannakum fi judu'in nakhli, sungguh akan aku potong tangan dan kaki kalian bersilangan, dan kalian akan salib kalian di pohon-pohon korma, dan sungguh kalian akan menjadi orang yang terhina. Ternyata tukang-tukang sihir tadi yang sudah masuk Islam, sudah beriman, mereka yakin betul-betul. Berimannya dengan keyakinan, sehingga tantangan atau ancaman Fir'aun tidak digubris sama sekali. Sesungguhnya engkau memutuskan keputusan dunia, innama taqdi hayatad dunya, kalian memutuskan keputusan-keputusan adab tadi, keputusan siksaan tadi, itu dunia. Sedangkan Allah mengancam dengan ancaman akhirat. Maka dibuktikan bahwa Nabi Musa adalah hak, dan tukang-tukang sihir tahu dengan yakin bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah hak, sedangkan sihir tadi batil. Ini kejadian di zaman siapa? Zaman Nabi Musa. Di zaman siapa? Zaman Bani Israel. Berarti Bani Israel telah tahu betul bahwa sihir itu batil. Mengerti dia. Laqad alimu. Walaqad alimu. Mereka telah mengerti. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tahu bahwa siapa yang mempelajari sihir gak akan dapat bagian di akhirat. Tetapi sungguh, labita masyarobihi anfusahum, sungguh jelek sekali apa yang mereka pilih untuk diri-diri mereka. Mereka justru memilih kitab-kitab sihir, memilih matatlu syayatin, memilih apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan untuk diri-diri mereka. Labita masyarob, sejelek-jelek apa yang mereka pilih. Kalau saja mereka mengerti, walau annahum amanu wattaqau, kalau saja mereka beriman dan bertakwa, lamatsubatun min indillahi khair, kalau mereka mau beriman dan bertakwa, niscaya pahalanya di sisi Allah sangat baik. Lau kanu ya'lamun, kalau saja mereka mengerti. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti yang jadi masalah adalah mereka tidak bisa membandingkan antara apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan apa yang diajarkan oleh syaitan. Kalau mereka mengerti, niscaya mereka akan lebih memilih apa yang diajarkan Nabi Musa yang sudah mereka ketahui, dan mereka akan meninggalkan seher. Laukanu ya'lamu. Kalau saja mereka mengerti, kalau saja mereka tahu perbandingan ini tidak dapat bisa dibandingkan, dan tentang kebenaran adalah kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan apa yang diturunkan dalam Taurat. Ikhwan fillah na'azakumullah. Inilah kebiasaan jahiliyah. Lebih memilih kitab-kitab batil daripada kitab-kitab yang hak, yaitu kitab Al-Qur'an. Daripada kitab yang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih kitab-kitab sihir, kitab-kitab primbon, kitab Dharma Gandul, tahu kitab Dharma Gandul? Kitabnya kejawen. Yang isinya begitu. Atau kitab-kitab Cina yang mengatakan kalau rumah menghadap pertigaan akan celaka. Barang siapa rumah itu yang pintunya di kanan dan di kiri, dan di depannya begini, maka akan mendapatkan keuntungan. Barang siapa yang dia begini dan begitu. Sehingga mereka menerima kitab-kitab itu dan kemudian mempraktekannya. Sedangkan Al-Quran ditinggal. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini adalah kebiasaan jahiliyah yang ditentang dengan keras oleh Allah dan ditentang dengan keras oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, berkata selanjutnya, kalimat walaqad alimu laman ishtarahu ay istabdala ma tatlu syayatin bi kitabillah. Mereka telah tahu apa akibat mengganti apa yang dibacakan oleh syaitan lebih dipilih daripada kitab Allah. Artinya lebih memilih kitab atau bacaan yang dibacakan oleh syaitan daripada kitab Allah. Mana rubil akhirat min khalaq, maka dia tidak akan mendapatkan di akhirat nasib. Wala bi'ta ma syara bihi anfusahum, dan sungguh jelek sekali apa yang mereka pilih. Ay wallahi la bi'sa syai'an syarau bihi hudub anfusihim. Sungguh demi Allah, sangat jelek sekali apa yang mereka pilih untuk diri-diri mereka dari bagian-bagian. Ini yani bagian-bagian yang mereka pilih justru bagian yang sangat jelek. Ada pembagian dunia dan akhirat, mereka lebih memilih dunia daripada akhirat. Ini bisa mestara. Ada yang hak, ada yang batil, mereka lebih memilih yang batil. Ada kitab yang Allah turunkan, ada kitab yang dibacakan oleh syaitan. Mereka lebih memilih apa yang dibacakan oleh syaitan. Ini berarti bisa syai'an syarau bihi. Sejelek-jelek apa yang mereka pilih untuk diri mereka adalah itu. Ay ba'uha aw syarauha fi za'mihim dhalika syira'. Yakni apakah mereka menggantinya dengan kalimat ba'uha, menjualnya atau membelinya. Menurut pengakuan mereka itu adalah pembelian atau penggantian. Walau annahum aman. Baik, itu semua sudah disebutkan dengan kalimat bi'sa, sejelek-jelek perkara. Apa yang mereka ambil tadi? Walau annahum amanu wattaqau, kalau mereka beriman, yakni kalau beriman kepada Rasul dan beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah dari ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat Bittaurat, karena berbicara tentang Yahudi, maka maknanya adalah mereka lebih memilih kitab-kitab sihir yang diajarkan oleh syaitan daripada kitab Taurat yang ada pada mereka. Kalau saja mereka mau bertakwa, yakni mau menjauhi maksiat-maksiat yang telah disebutkan, lama tubatun min indillah, termasuk kemaksiatan sihir. Kalau mereka bertakwa, takut kepada Allah dan meninggalkan sihir tadi, niscaya pahalanya di sisi Allah lebih baik. Lau kanu ya'lamun ay anna tawaballahi ta'ala khairun lahum, yakni pahala di sisi Allah lebih baik dari apa yang mereka harapkan pada sihir. Tentunya mereka menerapkan kitab-kitab batil tadi untuk satu harapan. Iya toh, ketika mereka menerapkan kitab sihir, ketika mereka mempraktekkan ilmu-ilmu Dharma Gandul atau ilmu-ilmu Cina atau ilmu-ilmu primbon-primbon, itu adalah karena harapan. Apa harapan mereka? Keselamatan, keuntungan, kebahagiaan, kan begitu. Dijawab oleh Allah bahwa apa yang Allah janjikan bagi mereka yang beriman dan bertakwa jauh lebih baik daripada apa yang mereka harapkan. Harapan-harapan mereka dengan cara-cara sihir, dengan cara kitab-kitab batil tadi, semuanya tidak akan tercapai. Justru akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, su'ul khatimah, dan adab. Adab di dunia, adab di kubur, dan adab di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Justru kejelekan dengan kejelekan. Kejelekan di atas kejelekan. Tetapi kalau mereka amanu wattaqau lamatubatun min indillahi khair. Kalau saja mereka mau beriman dan bertakwa, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, dan bertakwa, takut kepada Allah, tidak berani bermaksiat dan tidak berani berbuat sihir dan kufur, niscaya pahalanya jauh lebih baik. Khairun, lebih baik dan lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah SWT. Kemudian wa bi ma'na hadhil ayah, dan juga yang semakna dengan ayat ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Al-Baqarah ayat ke-78 dan 79. Allah berfirman, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailun lilladheena yaktubuna al-kitaba bi aydihim. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Kata Allah, di antara mereka ada yang ummiyun, ada yang ummi, tidak membaca, tidak menulis, buta huruf, la ya'lamun al-kitaba, tidak mengerti tentang kitab, illa amani, kecuali hanya angan-angan belaka. Wa innahum illa yadhunnun, dan mereka tidak lain kecuali menebak-nebak. Fawailun, maka celakalah orang-orang yang yaktubunal kitaba bi aydihim. Golongan yang kedua adalah golongan yang menulis. Yaktubunal kitaba bi aydihim, mereka menulis kitab-kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Tsumma yaquluna hadza min 'indillah, kemudian berkata ini dari sisi Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak hanya kufur yang mereka laksanakan, tetapi berdusta atas nama Allah. Menulis kitab dengan tangannya dan berkata ini dari Allah. Menulis sendiri, mengarang sendiri kitabnya bi aydihim, dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian berkata hadza min 'indillah, ini dari sisi Allah. Untuk tujuan apa? Liyashtaru bihi tsamanan qalila. Untuk mendapatkan dengannya harga yang sedikit, harga yang murah. Yani untuk mendapatkan dunia. Dunia ini sebanyak apapun sangat rendah, murah dan kecil jika dibandingkan dengan apa yang Allah janjikan di akhirat. Maka kalau mereka sampai berbuat kekufuran, kedustaan atas nama Allah, kesesatan, kemudian mereka mengharapkan dunia, kecil sekali. Yang mereka korbankan adalah akhirat. Yang mereka korbankan adalah pahala di sisi Allah yang nilainya, kata Imam Nawawi rahimahullah wa ghafara lahu, bahwa setetes dari jannah itu mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Berarti dunia ini kecil. Ternyata apa yang mereka harapkan dengan kufur tadi, dengan mengingkari Allah dan mendustakan agama Allah, bahkan berdusta atas nama Allah, untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan dunia. Maka Allah katakan liyasyaru bihi tsamanan qalila. Fawailun lahum, maka celakalah mereka. Neraka wail untuk mereka. Mimma katabat aydihim, karena apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Kemudian mereka mengatakannya bahwa itu dari sisi Allah. Wawailun lahum mimma yaksibun, dan celakalah mereka karena apa yang mereka lakukan, karena apa yang mereka kerjakan. Wahadihil ayah nazalat fi akhbaril yahud. Ayat ini pun turun tentang pendeta-pendeta Yahudi. Ayat ini ada kemiripan dengan ayat yang sebelumnya dari satu sisi, yaitu mereka lebih memilih kitab-kitab yang batil daripada kitab Allah. Kalau yang tadi mereka meninggalkan kitab Allah untuk menerima kitab catatan atau ucapan-ucapan syaitan, kitab sihir, yakni wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan. Sedangkan ayat ini, mereka lebih memilih kitab yang ditulis oleh mereka sendiri dan diatasnamakan Allah. Katanya ini adalah ayat-ayat Allah yang dikirim oleh Jibril kepada saya. Ini kata tokoh-tokoh nabi palsu dari dulu sampai sekarang mengatakan seperti itu. Mereka menulis sendiri kemudian berkata bahwa ini dari sisi Allah. Musailamah al-Kadzdzab menulis kitab sendiri mengatakan ini dari Allah. Kurang ajarnya kepada Allah. Zalim lillah. Zalimnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menyatakan ini dari Allah. Ayatnya sungguh mentertawakan. Mudhik wa mubki fi nafsil amr. Membikin sedih dan membikin tertawa sekaligus. Tertawa karena maknanya lucu dan sedihnya karena ini diatasnamakan Allah. Kurang ajar sekali. Kalimat alfil, anfuhu tawil, jismuhu kabir. Itu ayatnya Musailamah al-Kadzdzab. Gajah, badannya besar, belalainya panjang. Apa ini ayat Allah? La haula wa la quwata illa billah. Untuk apa dia sampai berdusta atas nama Allah dan mengatakan ini ayat Allah padahal ditulis dengan tangan-tangan sendiri? Liyashtaru bihi tamanan qalila, untuk mendapatkan harga yang sedikit. Untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ingin mendapatkan riasah, kepemimpinan, untuk mendapatkan kemuliaan supaya ditinggikan, dimuliakan seperti nabi. Ikhwan fillah a'azakumullah, demikian pula para mutanabbi. Apakah dia syu'ara ataupun dia adalah orang-orang yang kufur, sama saja. Ada syu'ara, penyair, yang karena syairnya terkenal, semakin lama semakin terkenal, semakin tenar, semakin terkenal, di akhirnya menyatakan bahwa saya adalah nabi. Dan syair-syair tadi adalah ayatullah. Terakhirnya justru dia buta nabi, mengaku nabi. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini pun sama. Fawailun lahum mimma katabat aydihim, celaka mereka karena apa yang mereka tulis. Mereka terancam dengan azab di dalam nar, neraka wail bagi mereka. Yang yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah, yang menulis kitab dengan tangan-tangan sendiri kemudian mengatakan ini dari sisi Allah. Sama dengan dajjal perempuan yang ada di Indonesia. Saya tanya Liyaminuddin. Ini juga sama. Kadzdzab, dajjal, minad dajjajilah, yang mengaku mendapatkan ayat-ayat dari Allah. Fahadha, kita katakan sama, bahwa ini seperti apa yang Allah katakan. Fawailun, celaka bagi mereka, mimma katabat aydihim, wawailun lima lahum mimma yaksibun. Celaka mereka karena mereka menulis kitab dengan tangan sendiri kemudian mengatakan ini dari sisi Allah. Kadzdzabun asyim, jahat lagi dusta. Walaupun di sini dua ayat tadi adalah mengisahkan tentang ahbaril yahud alladzina khafu an tadhhab ri'asatuhum bi ibqa'i sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala haliha faghayyaruha. Ayat-ayat tadi Allah kisahkan tentang Yahudi karena mereka khawatir hilangnya kepemimpinan mereka, hilangnya kekuasaan mereka, pamornya takut hilang, maka mereka kemudian berdusta, merubah ayat-ayat Allah diganti dengan ayat-ayat bikinan sendiri. Ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat Rasul yang akan datang, namanya, ciri-cirinya, semuanya dihapus oleh mereka dan diganti oleh mereka. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih, mereka merubah-rubah ayat Allah dari kalimat, dari tempat-tempatnya. Mereka ganti-ganti, mereka hapus, mereka kurangi, mereka tambah. Ini Yahud. Kenapa? Mereka khawatir kalau saya biarkan kitab Taurat dalam keadaan utuh dengan ciri-ciri nabi yang lengkap, niscaya orang-orang Yahudi akan semuanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka berpikir, nanti saya kehilangan pekerjaan dan saya akan menjadi orang yang ditinggalkan, dan mereka menganggap dirinya akan tidak laku lagi. Ini cara berpikir yang bodoh. Hanya karena membela keuntungan dunia, kemudian mereka sembunyikan ayat Al-Qur'an. Maka semua ulama ussu, orang yang punya ilmu tetapi mereka membolak-balikkan ilmu tersebut. Orang yang mengerti Qur'an tapi mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah dan menggantinya dengan pendapat-pendapat manusia, ini pun termasuk orang-orang yang mengikuti jejak-jejak Yahudi. Menjual fatwa, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Yashtaruna bi ayatillahi tamanan qalila. Dan ternyata itulah dari adat istiadat jahiliyah dulu, yang kaum muslimin diperingatkan dengan keras jangan mengikuti jejak-jejak jahiliyah, jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan Yahud, dan jangan mau melangkah ke langkah syaitan, yaitu dengan membela keuntungan dunia dan mengorbankan akhirat, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, mengganti ayat-ayat Al-Quran, ayat Al-Quran disembunyikan kemudian disampaikan pikiran-pikiran manusia, atau mengajarkan berbagai macam sihir dan lain-lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nasmu tawfiq wa afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.